Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam tanggal 29 Al-Muharram 1433 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu dalil keharaman ikut andil dalam perayaan hari raya orang kafir. Ikut andil dalam hari raya orang kafir. Tentunya keharaman ini adalah diharamkan untuk seorang muslim, baik lelaki ataupun perempuan. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian kita, maka saya ingin menyebutkan beberapa mukaddimah. Mukaddimah yang pertama yaitu metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam beragama adalah apabila terdapat perselisihan di antara kita di dalam sebuah perkara, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan maksud dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah dikembalikan kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sebuah surah ayat dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pemimpin dari kalian. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita orang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga mentaati para pemimpin selama pemimpin tersebut memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu nanti kiranya di dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita kaum muslimin berselisih pendapat dalam sebuah perkara, maka metodenya adalah فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sebagian ulama tafsir diantaranya Imam Mujahid dan juga yang lainnya, maksudnya adalah ai ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kepada dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkara yang kita berselisih pendapat di dalamnya, maka kembalikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembalikanlah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah kita pahami ini, para pendengar sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menafsiri ayat ini. Coba perhatikan perkataan beliau, wa hadza amrun minallahi azza wa jal bi anna kulla shay'in tanaza'a an-nasu fihi min usuliddin wa furu'ihi an yarudda at-tanazu'u fi dhalika ila al-kitab wa sunnah. Artinya dan ini adalah perintah dari Allah azza wa jal bahwa setiap sesuatu manusia berselisih pendapat di dalamnya, baik berupa pokok-pokok agama atau cabang-cabangnya, maka dikembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah, dan apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Fama hakama bihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syahida lahu bisihhati fahuwal haq. Maka apa saja hukum yang telah ditetapkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan disaksikan akan kebenarannya, maka itu adalah pendapat yang benar. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada kebenaran setelah dan tidak ada sesuatu setelah kebenaran melainkan kesesatan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman setelah itu, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, fadalla ala anna man lam yatahakam fi majalin nizaa' ila al-kitab wa sunnah wa la yarji'u ilayhi ma fi dhalika falaysa mu'minan billah wa la bil yaumil akhir. Maka hal ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak berhukum di dalam sesuatu yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak kembali kepada keduanya di dalam perkara tersebut, maka bukan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian para pendengar sekalian, tentu kalau seandainya seorang atau beberapa orang yang berbeda pendapat di dalam sebuah perkara, kemudian mereka kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan juga kembalikan kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian akan lebih baik bagi mereka dan akhir kesudahannya juga akan lebih baik. Coba perhatikan di akhir ayat Allah berfirman, "Dzalika khairun," kata Imam Nukathir, "ay at-tahakumu ila kitabillah." وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير. Maksudnya berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali di dalam pemutusan hal yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunnah itu adalah lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, maksudnya adalah wa ahsanu aqibah wa ma'anan, dan itu adalah kesudahan yang baik, dan akhir perkara yang baik pasti. Kalau orang berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah pasti akan mendapatkan yang terbaik dan akhir yang baik, happy ending pasti itu. Hal ini yang perkataan-perkataan tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan itu adalah tafsirannya Imam As-Suddi dan juga Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Poin yang kedua, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelum poin yang kedua, saya ingin menyebutkan bahwasanya di saat-saat sekarang ini banyak sekali pertentangan, perbedaan pendapat, terutama permasalahan yang kita bicarakan sekarang, yaitu hukum keharaman atau dalil keharaman ikut andil perayaan hari raya orang kafir. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sesuai dengan niatnya, ada yang mengatakan haram dan sebagainya. Maka karena kita berselisih dalam hal ini, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Apa saja yang disebutkan oleh Al-Quran dan apa saja yang disebutkan dalam Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tunduk padanya. Karena itu lebih baik. Dan karena akan menyudahi dengan kebaikan. Dan jangan lupa, itu tanda keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, poin yang kedua yang ingin kita bahas, yaitu perhatikan baik-baik. Kita tadi mengatakan tema kita adalah dalil keharaman ikut andil hari raya orang kafir. Hari raya, perhatikan baik-baik. Hari raya menurut agama Islam definisinya adalah al-idu ismun jins. Al-idu ismu jins. Artinya apa? Id adalah kata jenis. Yadkhulu fihi kullu yaumin aw makanin lahum fihi ijtima'un. Masuk ke dalamnya seluruh hari atau setiap tempat bagi mereka yang berkumpul di dalamnya, yang terdapat perkumpulan di dalamnya, ya itu disebut dengan hari raya. Wa kullu amalin yuhdithunahu fi hadhihi al-amkinati wal azminati, dan setiap amalan yang mereka buat-buat pada tempat-tempat dan waktu-waktu tersebut, itu yang disebut dengan hari raya. Jadi hari raya adalah setiap kata yang menunjukkan setiap hari atau setiap tempat yang orang-orang berkumpul di dalamnya, orang-orang memperingati sesuatu di dalamnya, inilah yang disebut dengan hari apa? Hari raya. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil tentang ya keharaman ikut andil seorang muslim hari raya orang kafir, maka saya ingin menyebutkan beberapa penemuan. Penemuan yang pertama, saya mempunyai 3 penemuan. Dan 3 penemuan ini disebutkan oleh ulama besar di abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan penemuan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut, maka dia bagian dari kaum tersebut. Perhatikan penemuannya. Penemuan pertama, beliau mengatakan di dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim, إن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل في الشيء بين الشيئين المتشابهين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Bani Adam, bahkan seluruh makhluk mempunyai tabiat, yaitu berinteraksi antara dua sesuatu yang serupa, berinteraksi antara dua sesuatu yang sama. Ini Allah jadikan bagi manusia dan seluruh makhluk sebagai sebuah tabiat. Kemudian beliau mengatakan, wa kullama kanatil musyabahatu aktsara kanat tafa'ulu fil akhlaqi was sifati atam. Maka sebanyak kesamaan di dalam interaksi, maka perbuatan dan sifatnya juga akan sama, mendekati kesempurnaan. Ya, hatta ya'ulal amru ila an la yatamayyaza ahaduhuma 'anil akhari illa bil 'aini faqat. Sampai kadang-kadang terjadi tidak bisa dibedakan lagi satu dengan yang lainnya, saking samanya, karena ada saking interaksi antara dua yang serupa, saking sama, tidak akan bisa dibedakan lagi saking samanya, kecuali kalau dilihat secara jelas. Kemudian beliau menyebutkan penemuannya. Nah, kata beliau, penemuannya, wali ajri hadzal asl waqa'at ta'assuri wat ta'thir fi bani Adam. Karena dasar pikiran seperti inilah akhirnya terjadi pengaruh dan pemberian pengaruh di antara anak Adam. Waqtisabi ba'dihim akhlaq ba'din, dan sebagian yang lain mencontoh kelakuan yang lain. Fal musyakalatu wal musyabahatu fil umuri adh-dhahirati tujibu musyabahatan wa musyakalatan fil umuri al-batinah ala wajhil musarafati wat tadrijil khafi. Maka saling menyamakan, saling menyesuaikan di dalam perkara-perkara yang lahir, yang lahiriah, mewajibkan kesamaan dan kesesuaian di dalam perkara-perkara batin secara perlahan-lahan. Ini penemuan pertama. Jika seseorang menyamakan diri dengan orang lain dalam perkara lahiriah, pada baju, pada tingkah laku, pada ucapan, maka kesamaan tersebut atau sikap penyamaan diri tersebut terhadap orang lain tersebut akan mewajibkan sifat kesamaan, kesesuaian, keserasian dengan orang yang dia tiru di dalam perkara keyakinan secara perlahan-lahan. Kalau yang kita tiru secara lahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka akan menimbulkan di dalam diri kita kesamaan, kesesuaian, ya, di dalam perkara-perkara batin, di dalam perkara-perkara hati, keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perlahan-lahan. Tetapi kebalikannya, jika seseorang menyerupakan diri, menyesuaikan diri, menserasikan diri dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik yang sering melakukan dosa dan maksiat, maka akan juga mewajibkan apa? Kesamaan, keserasian, kesesuaian di dalam perkara-perkara keyakinan. Hati-hati ini, ya. Kalau seorang muslim terutama pada waktu-waktu sekarang ini menyerupakan dirinya mungkin di sekolahan-sekolahan, mungkin di kantor-kantor sebagian pegawai karena ada hari raya orang kafir dekat-dekat ini, maka sebagian orang ingin menyesuaikan diri dengan pakaian-pakaian atau hal-hal lahir yang ada pada orang-orang kafir akibat hari raya mereka, maka ini akan mewajibkan keserasian, kesesuaian di dalam perkara batin nantinya secara perlahan-lahan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati perkara ini, tidak main-main. Ini penemuan yang pertama. Penemuan yang kedua, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kama anna al-musyabahata fi adh-dhahir turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin, sebagaimana penyesuaian diri, penyerupaan diri di dalam perkara lahir akan mewariskan semacam kecintaan, semacam kasih sayang, dan semacam sikap pertolongan di dalam hati. Perhatikan baik-baik. Maka tidak heran kita kalau ada orang yang suka menyerupai orang-orang kafir, baik di dalam perkara lahirnya, misalkan dalam perkara pakaian, terutama dalam pakaian-pakaian khusus bagi orang-orang kafir, terutama dalam hari raya-hari raya orang kafir, ada pakaian khusus mereka. Ada sebuah simbol khusus mereka dipakai oleh seorang muslim, maka ini akan mewariskan apa? Mewariskan sikap semacam ada kecintaan, ada kasih sayang, ada ingin menolong. Makanya tidak heran kadang-kadang kita mendengar seorang muslim mengatakan, kenapa sih mereka disalahkan? Mereka kan juga orang beragama. Toh mereka juga tidak berbuat buruk kepada kita. Kenapa sih mereka dikatakan orang kafir? Kenapa sih mereka tidak boleh kita tolong? Kenapa sih mereka tidak boleh kita cintai? Ini disebabkan kenapa? Karena menyerupakan diri dalam perkara lahir. Anak-anak SMP, SD memakai pakaian-pakaian khusus hari raya orang-orang kafir. Yang tertentu, yang memang simbol mereka, ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan mewariskan kecintaan, kasih sayang, yang mana sebenarnya itu tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin berkumpul kecintaan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapak kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, tidak akan berkumpul kecintaan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan kepada orang-orang yang menghina, menentang Allah dan Rasulnya. Perhatikan itu baik-baik, ya. Saya kadang-kadang mendengar atau diberitahu oleh seseorang, ustaz, sepupu saya masih SMP, dia pakai pakaian khusus hari raya orang-orang kafir. Dia mengatakan, ah, gak apa-apa, ini kan cuma kerukunan beragama. Ini kan yang penting kan hatinya. Perhatikan baik-baik. Pelan-pelan, secara pelan-pelan akan nantinya ada timbul, diwariskan oleh setan di dalam hatinya kecintaan kepada agama orang kafir. Kemudian ke kasih sayang kepada orang kafir. Kemudian sikap ada ingin menolong kepada orang kafir. Ini hati-hati. Wala sikap loyal hanya kepada Islam dan kaum muslim. Dan wala ini tidak menafikan kita berbuat baik kepada orang lain. Jika ada tetangga kita orang kafir, Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetapi masalah cinta, masalah benci terdapat pada hati. Ini penemuan yang kedua. Penemuan yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Innal musyarakata fil hadiyadh dhahiri turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutashabihaini yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal. Perhatikan, ini penemuan yang ketiga luar biasa. Sesungguhnya keserasian dan penyerupaan di dalam hal yang lahir mewariskan kesamaan, keserasian di antara dua yang serupa yang akan mendorong kepada kesamaan dalam tingkah laku dan perbuatan. Hati-hati ya. Baik, kalau seandainya yang kita contoh tingkah lakunya adalah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum shalawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihim, itu kita akan mengikuti perbuatan tingkah laku akhlak para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi bagaimana kalau seandainya seseorang yang dia ikuti, dia jadikan, bahkan jadikan model public figure, kemudian dijadikan sebagai fans ya, orang-orang kafir atau orang-orang fasik, maka dia akan mengikuti gaya bicara, gaya tingkah laku, gaya berjalan, gaya rambut, gaya pakaian dengan orang yang dia ikuti. Dan ini perkara yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Coba perhatikan Allah subhanahu wa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa hadza amrun mahsus, ini perkara yang sudah bisa dirasakan oleh panca indera. Beliau kemudian menunjukkan sebuah contoh, kata beliau, fa innal labisa thiyabi ahli al-ilm yajidu min nafsi naw'an dhimamin ilaihim. Sesungguhnya orang yang memakai pakaian orang yang berilmu, pakaian para alim ulama, dia akan merasakan dirinya masuk ke dalam deretan para ulama ya. Misalkan di negara kita, kalau seorang alim kadang-kadang ya, seorang kiai, ustaz berbicara dengan gamis misalkan, kemudian ditambah dengan jubah, kemudian ditambah dengan peci, lalu setelah itu surban, maka siapa orang awam yang mengikuti gaya seperti itu, dia akan merasa, oh saya ini seperti seorang alim sekarang, padahal dia awam. Gaya bicaranya beda, nantinya gaya duduknya, gaya jalannya berbeda. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Begitu juga kata beliau, walla bisulithya bil jundil muqatila masalan yajidu min nafsi naw'ata khuluqin bi akhlaqin. Dan juga orang yang memakai pakaian tentara yang bersenjata, maka dia akan mendapati dirinya ada semacam tingkah laku yang harus dia kerjakan sebagai seorang tentara, padahal dia adalah orang biasa. Jalannya berbeda, dadanya agak dibusungkan, kemudian setelah itu bicaranya agak tegas. Kenapa? Karena dia pakai pakaian tentara. Tetapi ternyata tentara gadungan. Nah ini para pendengar sekalian, penemuan yang ketiga. Jika seseorang menyerupakan diri dengan orang di dalam perkara lahir, maka akan menimbulkan sikap kesesamaan, kesesuaian, keserupaan yang mendorong seseorang untuk sama dalam akhlak dan perbuatan. Baik, kalau yang disesuai, yang diserupai adalah kaum Nabi alaihissalatu wassalam atau para sahabat. Tetapi kalau yang diserupai adalah orang-orang kafir, model-model kafir, entertainer kafir ya, maka dia akan bersikap, bertingkah laku seperti itu juga. Ini para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita tadi adalah apa? Dalil keharaman ikut andil hari raya orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah seluruh orang yang beragama selain agama Islam. Tanpa ragu-ragu kita mengatakan bahwasanya selain yang beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang kafir. Dan inilah bahasa yang benar. Kafir selain muslim, kafir ya. Kadang ada sebagian orang yang masih mengatakan bahwasanya janganlah kita mengatakan orang-orang selain Islam itu orang-orang kafir, katakanlah non muslim. Kenapa? Karena dia sudah kerasukan pemahaman liberal, pemahaman sekularisme, pemahaman pluralisme, bahwasanya tidak boleh sebuah agama mengklaim dia adalah agama yang paling benar. Karena itu sebuah sikap kesombongan, dan tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia kecuali yang mempunyai benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jawab bahwasanya Islam sebagai agama yang dibenar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berhak untuk menyatakan sebagaimana Allah yang menyatakan innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya Islam yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Dan ini bukan sikap kesombongan. Dan memang benar kebenaran yang mutlak hanya ada pada Allah. Akan tetapi Allah telah menyebutkan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga manusia tidak linglung di dalam dunianya. Dan metode Anda, wahai orang-orang yang berpemahaman sekularisme, pluralisme, liberalisme, yang mengatakan bahwasanya kebenaran di dunia ini adalah relatif, maka pemahaman pemikiran Anda ini juga relatif benarnya atau tidak. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Al-Quran selain Islam kafir, bahasa Nabi Muhammad SAW selain Islam kafir. Maka ini yang kita maksudkan dalil keharaman ikut andil dalam hari raya orang kafir, yaitu hari raya orang selain Islam. Ya, dan para pendengar sekalian, maksud daripada ikut andil apa saja sebuah keandilan, besar ataupun kecilnya keandilan tersebut, maka haram hukumnya ikut andil dalam hari raya orang kafir. Haram hukumnya bagi seorang muslim, lelaki ataupun perempuan, muslim, muslimah, ikut andil dengan segala macam bentuk keandilan. Baik ikut merayakan, ikut menghadiri, ikut meyakini, ikut menjual aksesoris, ikut membuat kue-kue yang berkenaan dengan hari raya orang kafir, ya, ikut menjaga hari raya orang kafir, maka ini ikut mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir, maka ini semua adalah diharamkan. Ya, apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana mukaddimah yang saya awali tadi, bahwasanya jika kita berselisih pada sebuah permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalikan kepada Kitabullah, kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan sekarang dalilnya. Surat Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan perkataan beberapa ulama tafsir dari generasi tabi'i, orang-orang yang melihat para sahabat, yang mana para sahabat ilmunya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'i ini mengambil ilmunya dari para sahabat. Mereka mengatakan maksud daripada az-zur adalah huwa ahyadul musyrikin. Siapa para tabi'i yang mengatakan seperti itu? Abul Aliyah, Tawus, Muhammad ibn Sirin, Ad-Dhahhak, Rabi' ibn Anas. Artinya az-zur adalah ahyadul musyrikin, hari raya kaum musyrik. Sifat orang yang beriman, hamba Allah. Karena di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan sampai ayat terakhir, dari mulai ayat yang ke 70-an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ibadur rahman," dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, sifat-sifatnya diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, dan orang-orang yang tidak bersaksi, tidak menyaksikan az-zur. Az-zur artinya adalah a'yadul musyrikin. Artinya apa? A'yadul musyrikin artinya adalah hari raya, hari raya orang kafir. Baik, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau atas sebuah syariat, maka ikuti syariat tersebut dan jangan ikuti kemauan orang-orang yang tidak mengetahui. Maksud ayat ini atau sisi pendalilan dari ayat ini, surat Al-Jathiyah ayat 18. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti syariat yang sudah dijadikan untuk beliau dan tidak boleh mengikuti kemauan hawa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dan setiap yang menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Itulah kemauan-kemauan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa keharaman untuk ikut andil dalam syariat dalam hari raya orang kafir adalah kita diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilarang untuk mengikuti hawa nafsu, kemauan-kemauan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui yaitu selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan keharaman ikut andil hari raya orang kafir adalah surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Atau saya baca ayatnya dari awal ayat, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi." Dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pemutus hukum atas kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah, putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, ini, dan jangan ikuti kemauan-kemauan mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang kepada engkau dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, artinya setiap umat telah kami jadikan dari kalian syir'ah. Syir'ah artinya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah sabilan, sabilan, jalan, ya. Setiap dari umat ada jalannya masing-masing. Wa minhaja, minhaja artinya adalah jalan yang lurus, jalan yang jelas, ya. Jadi setiap umat mempunyai hari raya masing-masing. Kita umat Islam ada hari rayanya, mereka kaum kafir, kaum musyrik ada hari rayanya. Tidak boleh dengan dalih rukun beragama kita mencampur adukan hari raya satu dengan yang lainnya. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil juga yaitu surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Di setiap umat telah kami jadikan mansab. Tata cara beribadah masing-masing. Setiap agama ada tata cara beribadah masing-masing. Tidak sama. Ya, tidak boleh disatukan, tidak boleh diikuti satu dengan yang lainnya. Setiap agama mempunyai tata cara beribadah masing-masing. Liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman apa? Fa ilahukum, sembahan kalian. Siapa kalian di sini? Yaitu kita umat Islam. Fa ilahukum, sembahan kalian yaitu ilahun wahid. Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beribadah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim ada tata cara beribadah kita sendiri, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mempunyai tata cara beribadah mereka sendiri. Tidak boleh orang muslim ikut-ikutan di dalam orang-orang kafir. Ya, tidak boleh juga orang-orang kafir ikut-ikutan andil dalam hari raya orang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain. Dari Al-Qur'an juga, di dalam salat seminimal 17 kali sehari kita membaca ayat ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan anugerah kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasyuhada wassalihin, dari para nabi, para orang-orang siddiq, orang-orang saleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan meninggal di sana. Ya, tunjukkan kami seperti jalan mereka yang engkau berikan anugerah kepada mereka. Bukan jalan al-maghdubi alaihim waladhdhalin, bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mengikuti jalan kecuali jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalannya para nabi, para sahabat, dan juga orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala lainnya. Jangan mengikuti kaum yang dimurkai oleh Allah dan kaum yang sesat menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan wa huma tariqatul yahud wan nasara. Al-maghdubu alaihim dan abdalun, yang dimurkai atas mereka dan yang sesat adalah jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan fa inna tariqata ahlil iman mustamilatun alal ilmi bil haqqi wal amali bih. Adapun jalannya kaum beriman mencakup pengetahuan terhadap yang benar dan mengamalkan pengetahuan tersebut, mengilmui yang benar kemudian mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Jadi ada dua, ilmu kemudian amal. Ini dua perkara tidak akan pernah bisa berpisah. Syai'ani mutalazimani la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Artinya apa? Dua perkara yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak akan boleh satu dengan yang lainnya berpisah, ilmu dan amal. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal yahudu faqadul amal wan nasara faqadul ilm. Al yahud, kaum Yahudi, mereka kehilangan amal, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal di dalam kitab-kitab mereka mereka mendapati itu. Sedangkan orang Nasrani, kaum Nasrani, faqadul ilm, mereka kehilangan ilmu, beramal tanpa ilmu. Ini dilarang juga di dalam agama Islam. Baik, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mendapatkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil Al-Qur'an, dalil yang terakhir dari Al-Qur'an yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita yakin sebagai seorang muslim, perhatikan ini saya berbicara sebagai seorang muslim. Akidah Islam, keyakinan Islam menyatakan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Keyakinan Islam menyatakan bahwasanya lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Akidah Islam menyatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai anak dan tidak beranak. Akidah Islam menyatakan bahwasanya Isa al-Masih ibnu Maryam alaihi wassalam adalah Rasulullah dan kalimatuhu, rasulnya Allah dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke dalam perutnya Maryam alaihi wassalam. Ini keyakinan Islam. Islam tidak meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Islam tidak meyakini bahwasanya Allah butuh sekutu. Islam tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beranak atau mempunyai anak. Ya, siapa yang ikut-ikutan dalam hari raya orang kafir, maka berarti dia sudah tolong-menolong di dalam dosa, karena keyakinan mereka yang selain keyakinan Islam dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Dari sinilah sisi pendalilan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 2. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kita bersama, tidak boleh bagi seorang muslim untuk rela terhadap syiar kekafiran. Ya, memberikan ucapan selamat pada syiar kekafiran. Enggak boleh. Kita katakan tadi di awal bahwasanya umat Islam menyatakan Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Jika ada yang menyekutukan Allah, itu berarti musyrik. Dan berarti keluar dari agama Islam. Keyakinan itu bukan keyakinan Islam, keyakinan orang kafir berarti. Maka seorang muslim tidak boleh rela terhadap syiar kekafiran, tidak boleh memberikan, malah memberikan ucapan selamat terhadap syiar kekafiran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kekafiran. Coba perhatikan surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian seluruhnya kafir, Allah tidak memerlukan keimanan kalian. Wala yarda li ibadil kubur, dan tidak merelai kekafiran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah merelai bagi kalian kesyukuran tersebut. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik hadis ini. Ini hadis ya, saya tujukan juga kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya merayakan, mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir bukan perkara agama, non ritual agama katanya. Perhatikan ini ayat, ini hadis ya. Hadis ini membantah pernyataan Anda bahwasanya sebenarnya merayakan atau hari raya adalah sudah diatur dalam perkara agama. Dalam perkara apa? Agama. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum." Sesungguhnya setiap kaum setiap agama mempunyai hari raya. Sudah diatur dalam agama Islam. Menunjukkan bahwasanya ketika ada pengaturan, ini bukan muatannya hanya adat, istiadat, ya kemanusiaan, tidak, muatannya agama. Ya, muatannya agama. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslim bahwasanya ketika kita tidak ikut andil dalam perayaan hari raya orang kafir, bukan hanya sekedar ilmu emosional agama, enggak, tetapi memang agama kita berdasarkan kitabullah al-karim, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, melarang keikut andilan kita di dalam hari raya orang kafir, bukan hanya sekedar emosional agama. Perhatikan itu baik-baik, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah setelah hadis ini beliau mengomentari, kata beliau, fa hadzal qawlu minhu sallallahu alaihi wasallam yujibu ikhtisasa kulli yawmin bi'iqul am'ah kulli qawmin bi'idihim. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mewajibkan, mengkhususkan setiap kaum dengan aidnya masing-masing, ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap dari kalian telah kami jadikan syir'ah jalan, wa minhaja tariqatan, ya sabilan, jalan dan juga metode. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata lagi, fa idza kana lin nasara idun walil yahudi idun mukhtassina bidzalika fala yusharikuhum fihi muslimun kama la yusharikuhum fi syir'atihim wala fi qiblatihim. Maka jika kaum Nasrani mempunyai hari raya, kaum Yahudi mempunyai hari raya yang khusus bagi mereka, maka tidak boleh seorang muslim ikut andil di dalam hari raya mereka. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh ikut andil di dalam ibadah mereka, di dalam syariat mereka. Dan sebagaimana seorang muslim tidak boleh ikut andil di dalam kiblat mereka. Yaitu yang dimaksudkan oleh Imam Adz-Dzahabi apa? Kita kaum muslim kiblat kita Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau kita sholat, kita menghadap Ka'bah. Kalau kita ingin berdoa, dianjurkan kita menghadap kiblat, ya. Kiblat kita kaum muslim menghadap Ka'bah. Maka seorang muslim yang kiblatnya Ka'bah tidak boleh ikut kiblat selain agama Islam. Nah, sebagaimana kita tidak boleh mengikuti kiblat orang kafir, begitu pula kita tidak boleh mengikuti, ikut andil dalam hari raya orang kafir. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau, Tashabbuhul Khasis bi Ahlil Khamis fi Raddit Tashabbuhi bil Musyrikin. Tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahum yawman yal'abuna feehima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan orang-orang kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bersukaria, bergembiraria di sana. Dua hari tersebut, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari ini apa? Kenapa kalian membedakan dua hari ini dengan dua hari yang lain, dengan hari-hari yang lain? Kemudian orang-orang kota Madinah berkata, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dulu di masa jahiliyah kami bersukaria di dalam dua hari ini. Rasulullah SAW langsung menanggapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari ini dengan sesuatu yang lebih baik dari dua hari ini, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Perhatikan hadis ini baik-baik. Bagi yang masih menganggap bahwasanya perkara mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir bukan perkara agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah telah menggantikan bagi kalian hari raya yang lebih baik. Sudah berarti ini perkara yang berkaitan dengan agama karena sudah diatur dalam agama Islam, ya, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Makanya penjelasan dari Al-Majid Ibn Taimiyah yang dinukilkan oleh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan wa fi hadza ilgha'un lil a'yad allati kanat fi zamanil jahiliyah wa ibdaluha bi a'yadin islamiyah. Maka di dalam hal ini, di dalam sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat penghapusan akan hari raya-hari raya yang ada di zaman jahiliyah dan menggantinya dengan hari raya-hari raya Islam. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal alga ihtifalahum bidainikal yaumain. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggagalkan atau meniadakan, ya, menggagalkan tepatnya perkumpulan mereka pada dua hari tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda abdalakum, yaitu Allah telah menggantikan bagi kalian. Wal ibdalu yaqtadi tarkul mubdali minhu. Dan yang dimaksudkan dengan mengganti berarti meninggalkan sesuatu yang sudah diganti. Ini dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Jangan kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam, yaitu ucapan selamat. Ya, dalil yang sangat jelas para ikhwan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dari Al-Qur'an dan Sunnah inilah akhirnya timbul kesepakatan para ulama. Kesepakatan ini disebutkan oleh Imam Nuqayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan wa amma tahni'atu bi sya'iril kufur al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun ya, at-tahni'ah artinya apa? Mengucapkan selamat dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, maka ini haram dengan kesepakatan seluruh ulama. Mithlu an yuhanni'ahum bi'a'yadihim wa sawmihim. Seperti memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka dan puasa mereka. Ya, dalilnya sangat jelas. Dan mungkin ada sebagian orang yang berdalih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dari orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Maka kita jawab, berbuat baik, berlaku adil di dalam interaksi seorang muslim kepada kaum kafir bukan berarti mencampur adukan permasalahan akidah dengan akidah. Bukan berarti perbuatan baik termasuk daripada perbuatan baik termasuk di dalamnya adalah mengakui hari raya orang kafir, menghadiri ikut andil dalam hari raya orang kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut fakta sejarah dan sejarah tidak pernah berbohong telah menerapkan rukun beragama dengan baik dan benar. Beliau membiarkan orang-orang selain Islam hidup di dalam agamanya masing-masing. Beliau menerapkan rukun beragama. Akan tetapi para pendengar sekalian, beliau tidak pernah mencampur andukan hari raya kaum muslim dengan hari raya orang kafir. Jadi perlu diingat di sini, yang namanya akidah tersendiri, berbuat baik, berlaku adil tersendiri, tidak ada hubungannya. Ya, jangan berdalil dengan itu, karena itu adalah dalil untuk orang yang mengatakan haram. Seorang muslim ikut andil dalam hari raya orang kafir. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.